Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih pada pembahasan tentang beberapa contoh perbuatan-perbuatan ibadat yang dianggap sebagai ibadah oleh sebagian kaum muslimin, namun ternyata hal-hal tersebut tidak ada landasan, tidak ada contoh dari Nabi dan juga para sahabat dan juga para tabi'in, dan bahkan telah ditegaskan oleh para a'immah bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan bid'ah yang tidak dianjurkan untuk dilakukan dan bahkan dianjurkan bagi kita semua untuk meninggalkannya. Wa minha, di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah pada halaman 237, al-ihtifal bil munasabatid diniyah. Di antaranya adalah perayaan atau peringatan pada hari-hari tertentu yang bertepatan dengan kejadian-kejadian yang terkait dengan sejarah dari agama Islam ini. Kamunasabatil Isra wal Mi'raj wa munasabatul Hijrah an-Nabawiyah wa hadzal ihtifal, seperti perayaan yang bertepatan dengan hari kejadian Al-Isra dan Mi'raj dan perayaan yang bertepatan dengan hari terjadinya Al-Hijrah An-Nabawiyah, terkhusus hijrah ke kota Madinah. Wa hadzal ihtifalu bi tilkal munasabat la asla laha fi syar'i, la asla lahu fi syar'i. Dan perayaan-perayaan ini, peringatan-peringatan ini yang bertepatan dengan hari-hari besar tersebut tidak ada landasannya di dalam syariat. Tidak ada dasarnya. La fil Quran wala fis sunnah wala min aqwali as-sahabah. Tidak ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam as-sunnah dan juga tidak ada di dalam ucapan-ucapan atau praktek langsung dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yang pertama di sini disebutkan Al-Isra wal Mi'raj. Nah, Al-Isra wal Mi'raj, Al-Isra ini adalah artinya perjalanan pada malam hari. Al-Mi'raj, diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas langit. Nah, Al-Isra yaitu perjalanan pada malam hari. Nah, yaitu dari masjid, nah Masjidil Haram, Ka'bah sampai ke Baitul Maqdis. Al-Mi'raj, diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jasadnya sampai ke langit ketujuh dan bahkan sampai ke As-Sidratul Muntaha. Nah, ini makna Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj merupakan sebuah peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan juga pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini terdapat tanda tentang kebenaran dari nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Barakallahu fikum. Dan perlu diketahui bahwasanya Al-Isra wal Mi'raj itu terjadi dengan jasadnya Nabi. Nah. Kenapa kita katakan demikian? Karena sebagian orang mengatakan, "Naam, barakallahu fikum," bahwa kejadian Al-Isra wal Mi'raj itu fil manam, yaitu di dalam mimpi. Atau rohnya saja, bukan jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya bagaimana? Naam, alasannya adalah karena tidak masuk akal. Naam. Gak mungkin jasad tubuh manusia yang lunak naam melakukan perjalanan dalam semalam bolak-balik ke dari Ka'bah naam Makkah ke Palestina, ke Palestina Masjidil Aqsa, belum lagi diangkat ke atas langit, batu yang keras saja, meteor yang jatuh ke bumi itu bisa hancur, terbakar, hangus. Apalagi jasad atau tubuh manusia. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu mereka mengatakan itu dengan ruh atau fil manam atau dengan di dalam mimpi. Kalau seandainya hal itu terjadi di dalam mimpi Nabi, maka niscaya para orang-orang kufar Quraisy, barakallahu fikum, tidak akan terlalu mengejek dan mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai orang yang gila. Kenapa demikian? Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada mereka bahwa telah terjadi peristiwa pada diri beliau tentang Al-Isra wal Mi'raj, beliau diperjalankan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke atas langit sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian turun naam ke bumi dalam satu malam. Barakallahu fikum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita ini kepada mereka, naam sungguh sangat dahsyat penolakan mereka terhadap Nabi, dan bahkan mereka merasa yakin, tambah keyakinan mereka bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang pembual, seorang pendusta. Nah, sampai-sampai mereka berupaya untuk menarik kembali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu agar kembali kepada ajaran nenek moyangnya dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Tuh lihat sahabatmu Muhammad, apa yang dia bawa? Nah, berita apa yang dia sampaikan? Nah, agar Abu Bakar As-Siddiq merasa aneh. Nah, dengan peristiwa ini sehingga Abu Bakar As-Siddiq barakallahu fikum kembali kepada ajaran nenek moyangnya dan meninggalkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Kalau seandainya seperti itu yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah al-haq, kebenaran. Maka oleh karena itu, nam pada peristiwa itulah Abu Bakar As-Siddiq digelari dengan As-Siddiq. Nam. Jadi barakallahu fikum, kalau seandainya hal itu terjadi dengan pada mimpi atau pada ruhnya, maka niscaya kufar Quraisy tidak besar pengingkaran mereka terhadap peristiwa ini yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru karena ini terjadi dengan jasadnya Nabi, nah bertambah besar pengingkaran mereka terhadap Nabi karena mereka merasa aneh. Nah, merasa aneh, enggak mungkin hal ini terjadi. Dan semakin besar keyakinan mereka bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang tukang dusta, seorang penyihir, seorang pembual yang suka membodoh-bodohi umat. Nah, barakallahu fikum. Akan tetapi, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satupun yang tidak mungkin bagi Allah Azza wa Jalla. Sehingga oleh karena itu, naam Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, lafad abdihi, hambanya, naam, barakallahu fikum, masuk padanya dengan ruhnya dan jasadnya, bukan ruhnya saja. Nah, laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, pada malam hari dari masjidil haram ke masjidil aqsa, yang kami berkahi di sekitarnya, linuriyahu, agar kami memperlihatkan kepadanya dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Barakallahu. Dan bahkan hadis tentang Al-Isra wal Mi'raj ini mutawatir. Mutawatir. Derajatnya mutawatir. Diriwayatkan oleh sekian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini dibukakan pintu langit kepada untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai langit yang ketujuh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Muhammad. Fakallamahu rabbuhu bima arada. Allah berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mewajibkan kepada beliau pada peristiwa tersebut salat wajib yang diwajibkan setiap hari. Wajib dilakukan oleh kaum muslimin. Hanya saja awal mulanya itu diwajibkan sampai 50 kali dalam sehari semalam. Akan tetapi di perjalanan pulang beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam memberikan masukan kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan bahwasanya umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Saya sudah mencobanya terhadap umatku. Terus berbolak-balik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara Allah dan Nabi Musa alaihi salam sampai pada akhirnya salat diwajibkan 5 kali dan Nabi Muhammad pun merasa malu dan sungkan untuk kembali meminta keringanan kepada Allah azza wajalla. Akan tetapi 5 waktu tersebut, 6 secara perbuatan 5 waktu, akan tetapi secara ajr, secara pahala, 6 itu menjadi 50. Li'annal hasanata bi'ashri amthaliha. Dikarenakan sebuah kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan oleh Allah Azza wa Jal. 6. Akan tetapi, 6 sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz di dalam salah satu fatwa beliau, akan tetapi tidak ada penyebutan di dalam hadis yang sahih penentuan waktunya, tanggal berapa terjadinya, tidak ada penyebutannya di dalam hadis-hadis yang sahih. Hanya saja terjadi pada tahun sekian dari nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tepatnya setelah meninggal paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Khadijah bintu Khuwailid. Nah, akan tetapi di dalam hadis-hadis yang sahih tidak ada satupun yang menyebutkan tanggal berapa tepatnya terjadi peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Nah, tidak ada. Nah, tidak disebutkan pada bulan Rajab dan juga tidak disebutkan pada bulan yang lainnya. Apalagi tanggalnya, bulannya saja tidak ada penyebutannya di dalam hadis yang sahih. Yang jelas kita mengimani telah terjadi peristiwa Al-Isra wal Mi'raj barakallahu fikum pada masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan peristiwa yang sangat besar, dan kita meyakini hadis-hadis yang sampai kepada kita tentang apa saja yang terjadi di dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Hanya saja di dalam hadis-hadis tersebut tidak disebutkan kapan tanggalnya, bulan berapa, bulan apa kejadian peristiwa tersebut, tidak ada disebutkan. Nah, sehingga oleh karena itu dari sini saja sudah salah mereka yang merayakan perayaan peringatan Al-Isra wal Mi'raj pada bulan Rajab. Nah, dari sini saja sudah salah. Barakallahu fikum. Dan walaupun disebutkan di dalam syariat penentuan tanggal dan bulannya, kalau memang seandainya ada, tetap saja tidak diperbolehkan untuk merayakannya. Nah, walau tabata ta'yinuha lam yajuz lil muslimin an yakhussuha bi syai'in minal ibadat wa lam yajuz lahum an yahtafilu biha. Kalaupun seandainya ada riwayat yang menyebutkan peristiwa atau tanggal kejadian dari peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut, tetap saja tidak boleh bagi kaum muslimin untuk mengkhususkan hari tersebut dengan perayaan-perayaan atau melakukan ibadah-ibadah tertentu dalam rangka bertepatan dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kenapa demikian? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu radhiyallahu anhum lam yahtafilu biha. Dikarenakan para sahabat, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka tidak pernah merayakannya. Walam yakhussuha bi syai'in. Dan mereka tidak pernah mengkhususkan hari tersebut dengan melakukan ibadah-ibadah tertentu. Tidak pernah dilakukan hal ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Walau kana al-ihtifal biha amran masyru'an labayyanahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lil ummah. Kalau seandainya peringatan tersebut merupakan suatu yang disyariatkan, maka niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya kepada umat, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Dan kalaupun seandainya hal itu terjadi, maka niscaya akan diketahui dan masyhur berita dan ceritanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan akan dinukilkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in kepada kita. Karena para sahabat sudah menukilkan hal-hal yang kita butuhkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah menukilkan banyak hal yang kita butuhkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata hal itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal, maka niscaya akan dinukilkan oleh para sahabat kepada kita. Dikarenakan mereka tipe-tipe orang yang tidak pernah menyepelekan sedikit pun dari perkara agama ini. Tidak ada. Mereka tidak menyepelekan, dan bahkan dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada para murid-murid beliau, berarti murid-murid beliau ini adalah orang-orang tabi'in, kuntum innakum lataf'aluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum wa in kunna na'udduha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sesungguhnya kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang mana kalian menganggap hal itu lebih ringan dari rambut, padahal kami pada zaman Rasul menganggap itu merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat membinasakan. Coba lihat standarnya para sahabat dengan standarnya orang-orang yang diajak bicara oleh Anas bin Malik. Sangat jauh. Standarnya sangat jauh. Sehingga oleh karena itu mereka bukanlah tipe-tipe orang yang mencepelekan sedikit pun dalam perkara agama ini. Andai kata itu adalah sebuah kebaikan, lasabakuna ilaihi. Maka kalau seandainya hal itu adalah kebaikan, maka niscaya mereka akan mendahului kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Akan tetapi barakallahu fikum, tidak ada penilaian mereka tentang kelebihan hari tersebut dari hari-hari yang lain sehingga dikhususkan dengan amal ibadah tertentu. Barakallahu fikum. Begitu juga munasabatul hijrah an-nabawiyah. Munasabatul hijrah an-nabawiyah yang bertepatan dengan Hijrah An-Nabawiyah. Dan bahkan penanggalan kaum muslimin dimulai dari peristiwa Al-Hijrah An-Nabawiyah, dimulai dari zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang mana sebelumnya di dalam penulisan-penulisan tanggal di kop-kop surat mereka, pada zaman Umar bin Khattab masih menggunakan penanggalan Romawi. Di kantor-kantor yang tersebar di penjuru seluruh barakallahu fikum wilayah-wilayah kaum muslimin masih menggunakan penanggalan Romawi. Maka Umar bin Khattab berinisiatif untuk menulis penanggalan Islam Islami barakallahu fikum, dan mereka bermusyawarah, akhirnya mereka sepakat dimulai dari Hijrah. Hijrah, sehingga oleh karena itu penanggalan Islam disebut dengan kalender apa? Hijriyah. Itu diambil dari kata Al-Hijrah. Apakah di sini Umar bin Khattab melakukan perbuatan bid'ah dengan membuat kalender Islam? Karena apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab termasuk di antara perbuatan-perbuatan yang telah direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin." Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Dan tidak ada pengingkaran dari seorang pun dari kalangan para sahabat terhadap apa yang diperbuat oleh Umar bin Khattab. Padahal mereka adalah orang-orang yang tidak pandang bulu dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka tidak pandang bulu. Siapapun yang layak dan pantas untuk diingatkan, maka mereka akan mengingatkannya. Ini ciri khas dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Akan tetapi peringatan yang jadi permasalahan di sini adalah memperingati peristiwa hijrah, terkhusus hijrah ke kota Madinah, tidak ada anjurannya dan tidak ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dengan melakukan, apalagi sampai melakukan perayaan-perayaan tertentu. Wa hadzal ihtifal bitilkal munasabat la aslalahu fi syar'i. Dan peringatan atau perayaan-perayaan dengan bertepatan pada peristiwa-peristiwa tersebut, la aslalahu fi syar'i, tidak ada dasarnya di dalam syariat. Barakallahu fikum. Wa min dzalika ma yaf'alu fi syahri Rajab وَمَا يَفْعَلُ فِيهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْخَاصَةِ بِهِ كَتَطَوُّعْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ فِيهِ خَاصَةٌ فَإِنَّهُ لَا مِيزَةَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ لَا فِي الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالذَّبْحِ لِلنُّسُكِ فِيهِ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ. Dan diantaranya adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang pada bulan Rajab, yaitu mereka melakukan amalan-amalan ibadah yang khusus dilakukan pada bulan Rajab. Kata tawwa bis sholah, seperti sholat-sholat sunnah dan berpuasa pada bulan Rajab, tanggal tertentu pada bulan Rajab. Mereka mengkhususkan. Sholat itu baik, amalannya itu ada dasarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak salat nafilah. Begitu juga puasa nafilah. Yang jadi permasalahan sekarang adalah pengkhususan. Pengkhususan hari atau tanggal tertentu untuk melakukan amalan-amalan ibadah tersebut. Mereka mengkhususkan pada tanggal atau Jumat pertama pada bulan Rajab dengan melakukan qiyamul lail. Dikhususkan. Barakallahu fikum, sampai dia bergadang pada malam malam pertama atau Jumat pertama pada bulan Rajab, kemudian berpuasa pada siang harinya. Naam. Mereka mengkhususkan hari-hari pada bulan Rajab tersebut dengan amalan-amalan ibadah ini. Nah, fa innahu la mizata lahu ala ghairihi minasyuhur. Maka yang seperti ini sesungguhnya tidak ada perbedaan. Bulan Rajab itu tidak ada kelebihannya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, apalagi terutama terkait dalam permasalahan ibadah, salat, puasa, menyembelih dan yang lainnya, tidak ada kekhususan atau kelebihan ibadah-ibadah ini dilakukan pada bulan Rajab. Sama saja, baik dilakukan pada bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan. Nah, terutama bulan Ramadan, bahkan bulan Ramadan ada nas secara khusus bagi nah, anjuran untuk mengamalkan amalan-amalan tertentu, memperbanyak amalan-amalan tertentu seperti qiyamul lail, sedekah dan tilawatul Quran. Nah, itu ada nasnya, ada dalilnya. Adapun bulan Rajab sama dengan bulan-bulan yang lain, sehingga oleh karena itu tidak boleh terjadi pengkhususan. Nah, tidak boleh terjadi pengkhususan. Karena sebagian orang, nah, apa penyebabnya? Kenapa orang mengkhususkan bulan Rajab dengan amalan-amalan ibadah tertentu? Barakallahu fikum. Nah, mereka seperti yang sudah kita singgung tadi, mereka meyakini bahwasannya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Nah, terkhusus pada Jumat pertama pada bulan Rajab. Nah, ini juga termasuk amalan-amalan yang tidak ada landasannya di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika al-adzkar as-sufiyyah bi anwa'iha. Dan di antaranya perbuatan-perbuatan yang tidak ada contoh, bacaan-bacaan zikir atau zikir-zikir ala kaum sufiyah dengan jenis-jenisnya yang banyak. Nah, banyak sekali jenis-jenis zikir yang dibaca, bacaannya masya Allah. Nah, tahlil, takbir, tahmid, tasbih. Nah, bacaan-bacaan zikir, akan tetapi mereka mengkhususkan pada waktu tertentu, tanggal tertentu, dan bahkan bilangan tertentu. Mereka mengkhususkan kalau hari ini, naam, pada tanggal sekian, pada malam tertentu dibaca sampai 1000 kali. Kalau hari ini dibaca sampai sekian kali. Belum lagi tambahan-tambahan zikir dari mereka, dan sering didapati pada zikir-zikir mereka sesuatu yang menyelisihi dari syariat. Nah, sebut saja enam salawat nariyah yang sering mereka bacakan, bahkan di dalam pertemuan-pertemuan yang mereka anggap sebagai pertemuan-pertemuan penting. Enam tidak lupa mereka enam membaca salawat nariyah, padahal di dalamnya terkandung apa? Tawassul kepada Nabi. Nah, tawassul dengan Nabi. Nah, barakallahu fikum. Bukan tawassul dengan salawat, tapi tawassul dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Kulluha bid'un wa muhdatsat. Semuanya adalah perbuatan bid'ah dan perkara yang baru di dalam agama ini. Li'annaha mukhalafatun lil adzkar al masyru'a fi siyaghiha wa hay'atiha wa awqatiha, dikarenakan menyelisih zikir-zikir yang disyariatkan. Nah, baik pada lafaz-lafaznya, tata caranya dan pada waktu-waktunya. Nah, menyelisih. Setiap orang yang menghidupkan bid'ah pasti dia mematikan sebuah perbuatan sunnah. Nah, dalam waktu bersamaan. Nah, karena antara sunnah dan bid'ah itu tidak akan pernah bertemu. Tidak akan pernah bertemu. Sehingga konsekuensinya dia akan meninggalkan perbuatan sunnah pada waktu dia mengamalkan perbuatan bid'ah. Nah, sungguh betapa jeleknya perbuatan bid'ah ini, sehingga oleh karena itu Nabi Muhammad SAW betul-betul memperingatkan umatnya dari bahaya perbuatan bid'ah ini. Dan bahkan di dalam setiap khutbah atau pada awal khutbah. Nah, khutbah Jum'at di antara muqaddimah yang disampaikan oleh Nabi, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Naam. Barakallahu fikum. Wa min dzalika, dan di antaranya adalah takhsisu lailatin nisfi min Sya'ban biqiyamin wa yaumin nisfi min Sya'ban bisiyamin. Fa innahu lam yathbut 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika syai'un khasun bihi. Dan di antaranya adalah pengkhususan malam 6 pertengahan bulan Sya'ban dengan melakukan qiyamul lail, dan pada siang harinya dengan melakukan amalan puasa. Nah, malamnya dia melakukan qiyamul lail pada pertengahan bulan Sya'ban, kemudian pada siang harinya mereka berpuasa. Fa innahu lam yathbut 'anil nabi syai'un min dzali fi dzalika syai'un khasun bihi, dikarenakan tidak pernah diriwayatkan satu pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait pengkhususan hari tersebut. Naam, dengan melakukan amalan-amalan tertentu yang kita sebutkan tadi. Tidak ada. Naam. Barakallahu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa riwayat. Naam. Terkait dengan keutamaan pertengahan nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Nah, di antara sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam Fawaidul Majmu'ah, hadithu ya Ali man shalla mi'ata raka'atin lailatan nisfi min Sya'ban yaqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Kitab wa qul huwallahu ahad asyra marrat qadallahu lahu kulla hajatin ila akhiril hadis. Wahai Ali, barang siapa yang salat 100 rakaat pada malam pertengahan bulan Sya'ban, yang mana setiap rakaat dia membaca Al-Fatihah dan qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali. Nah, sebanyak 10 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi setiap kebutuhannya. Setiap keinginan dan permintaannya Allah akan memenuhinya. Nah, Allah akan mengabulkan setiap permohonannya. Wa huwa maudhu'un, kata Al-Imam Asy-Syaukani. Hadis ini palsu. Hadis ini palsu. Nah, wa fi alfadhihi al-musarrah, dan kata Al-Imam Asy-Syaukani dari lafadznya saja sudah ketahuan ini hadis palsu. Nah, coba lihat pada 6 balasan yang disebutkan di dalam hadis palsu tadi. Nah, semua kebutuhannya akan dipenuhi. Apa saja yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari itu, 6 akan dipenuhi. Nah, wa rijaluhu majhulun. Rawi hadis tersebut semuanya majahil, tidak diketahui keadaannya, orangnya bagaimana tidak diketahui. Wa qad ruwiya min tariqin tsaniyah wa tsalitsah kulluha mawdu'ah. Dan riwayat ini juga diriwayatkan naam dari jalan yang kedua dan ketiga. Jadi bukan satu sanad saja, dari beberapa sanad, dari beberapa jalur sanad. Naam. Kulluha maudhu'ah, semuanya palsu. Naam. Sanadnya itu palsu semua. Naam. Barakallahu fikum. Kalau riwayat diriwayatkan oleh rawi yang dhaif, satu hadis diriwayatkan oleh rawi yang dhaif, Kemudian hadis yang sama juga diriwayatkan oleh rawi yang lain juga sesama dhaif, sesama lemah. Ini bisa saling menguatkan. Nah, ini bisa saling menguatkan dan bahkan derajatnya bisa naik menjadi hasan li ghairihi. Tapi kalau sama-sama ini jalurnya palsu, ini sama-sama rawinya rawi muttaham bil kadzib semuanya. Nah, bukan saling mendukung, justru bahkan semakin yakin barakallahu fikum sesuai dengan ilmu mustalahul hadis, barakallahu fikum, justru kita semakin yakin bahwa jalurnya itu adalah jalur yang betul-betul palsu dan batil. Nah, wa qala fil mukhtasar, dan juga Imam Asy-Syaukani mengatakan di dalam Al-Mukhtasar, hadisu salati nisfi Sya'ban batilun. Hadis tentang nisfu Sya'ban, salat nisfu Sya'ban itu batil. Wa li Ibn Hibban min hadits Ali, dari riwayat Ibnu Hibban dari hadits Ali bin Abi Thalib. Naam, idza kana lailatan nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha dha'ifun. Apabila pada malam pertengahan dari bulan Sya'ban, maka tegakkanlah qiyamul lail pada malam tersebut dan berpuasalah pada siang harinya. Hadis yang dhaif, kata Ibnu Hibban. Padahal Ibnu Hibban ini termasuk ulama yang bermudah-mudahan di dalam memberikan tauzih, memberikan gelar thiqah pada orang tertentu. Nah, kalau sampai seperti ini Ibnu Hibban saja mendhaifkan, nah, entah apa yang dikatakan oleh Ibnu Ma'in atau yang semisal dengan Ahmad bin Hanbal terkait dengan hadis ini. Barakallahu fikum. Wa qala fillali mi'atu raka'atin fi nisfi Sya'ban bil ikhlas asyra marratin ma tuli fadlihi lidailami wa ghairihi mawdu'. Nah, juga hadis yang sama barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, juga dikatakan oleh beliau Al-Imam Ad-Dailami sebagai hadis yang mawdu. Wa jumhuru riwayatihi fit turuqis salat majahil du'afa. Dan seluruh rawi-rawinya dari tiga jalur hadis yang disebutkan tadi semuanya majahil, majhul, tidak diketahui siapa orangnya, maksudnya halnya, keadaannya tidak diketahui, du'afa dan juga lemah. Nah, semuanya seperti itu keadaannya. Barakallahu fikum. Akan tetapi masih banyak saja orang-orang yang tertipu dengan hadis yang palsu, yang sudah dihukumi oleh para ulama dengan hadis yang palsu. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin. Nah, di dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin. Nah, bahkan Al-Hafidh Al-Iraqi mengatakan tentang hadis salatu nis lailati nisfi maudu'un ala ahdi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kadzibun alaihi. Hadis tentang salat pertengahan bulan Sya'ban adalah hadis yang palsu dan kedustaan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya Al-Majmu' As-Salatul Ma'rufah bi Salatil Raghaib. Mereka mengatakan bahwa salat pada bulan Rajab itu dengan istilah salat Ar-Raghaib. Ataupun salat pada nisfu Sya'ban diistilahkan oleh mereka dengan Salatul Raghaib. Wa hiya 12 rak'atan bainal maghrib wal isya lailata awwali jum'atin min rajab. Naam. Wa salatu lailatin nisfi min sya'ban 100 rak'ah. Jadi ada salat raghaib. Naam. Ada 12 rakaat antara maghrib dan isya pada Jumat pertama pada bulan Rajab. Dan salat pertengahan bulan dari bulan Sya'ban 100 rakaat. Hatani salatani bid'atani munkaratani wa la yatarru bi dzikrihima fi kitab quwwatil qulub wa ihya ulumiddin. Dua jenis salat ini adalah bid'ah yang munkar dan seorang tidak boleh tertipu. 6. Dengan penyebutan salat ini pada kitab quwwatul qulub dan ihya ulumuddin. Ihya ulumuddin kitab legendaris oleh mereka yang ditulis oleh siapa? Al-Imam Al-Ghazali. 6. Barakallahu fikum. 6. Jangan tertipu. Walaupun dua jenis salat ini disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Padahal sejenis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah seorang imam dari mazhab Syafi'i. Dan banyak sekali mereka menukilkan pendapat-pendapat dari Al-Imam An-Nawawi. Nah, akan tetapi terkait dalam hal ini mereka sama sekali tidak melirik kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.